Siapa bisa terka binatang apa itu namanya? Kalau kau tak tahu, itulah ayam yang baru bertelur. Ayam binatang paling hebat, telurnya bisa jadi mata sapi. Tapi telurnya dari sapi tidak bisa dijadikan mata ayam. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Sayangnya si sapi tak pernah mau berganti mata. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Kalau dia mau ganti, dia bisa lihat indahnya surga. Ayam binatang paling hebat, telurnya bisa jadi mata sapi. Tapi telurnya dari sapi tidak bisa dijadikan mata ayam. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Sayangnya si sapi tak pernah mau berganti mata. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Kalau dia mau ganti, dia bisa lihat indahnya surga. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak.